نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، kita berpuasa di bulan Ramadan ini senantiasa berusaha dengan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang berhubungan dengan puasa Ramadan ini. Kesalahan yang pertama yang berhubungan dengan keyakinan tentang bulan Ramadan. Sebagian orang-orang awam meyakini bahwasannya bulan Ramadan terbagi menjadi tiga. 10 pertama disebut dengan 10 ampunan. Yang kedua adalah rahmat. Dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Dan mereka membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Namun dalam sanadnya seorang rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Selain hadis ini dhaif, ia pun bertentangan dengan hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasannya itqun minan nar, memerdekakan hamba dari api neraka, itu terjadi setiap malamnya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah, sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Sehingga hadis yang membagi Ramadan menjadi tiga adalah hadis yang mungkar karena riwayat perawinya yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Di antaranya ya akhi, yang berhubungan dengan adab-adab puasa. Banyak kaum muslimin yang mengakhir-akhirkan waktu berbuka puasa, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya waktu berbuka puasa adalah terbenamnya matahari. Dan sesungguhnya disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah sedang bersafar dengan beberapa sahabatnya, yang kemudian kata disebutkan dalam hadis itu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menyediakan makan dan minum dalam rangka berbuka puasa. Akan tetapi Bilal berkata, wahai Rasulullah, akan tetapi hari masih terang. Artinya walaupun matahari telah tidak terlihat, tapi hari terlihat masih terang. Maka Rasulullah SAW bersabda, ijdah, fanzil ijdah lana, tetap turun engkau dan sediakan makan. Kemudian kami pun makan, kata Bilal. Demi Allah, kalaulah di antara kami ada yang berdiri di atas untanya, barangkali ia masih melihat matahari. Artinya ya akhi, menyegerakan waktu berbuka puasa itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kebaikan umat Islam ini digantungkan kepada menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu hadhil umma ala khair ma ajjalul fitra. Senantiasa umat Islam di atas kebaikan, senantiasa mereka di atas kebaikan selama mereka mempercepat waktu berbuka puasa. Di antara kesalahan daripada berpuasa ya akhi, yaitu yang berhubungan dengan sahur. Banyak kaum muslimin ya akhi, mereka sahur dengan mempercepat waktunya, sementara yang dia dianjurkan adalah mengakhirkan waktu sahur, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Zaid bin Thabit ketika beliau ditanya tentang jarak antara sahur dan adzan subuh, beliau berkata qadra khamsina ayah, yaitu sekitar membaca 50 ayat. Namun kita saksikan banyak kaum muslimin bersahur di jam 2 malam atau di jam 1 malam. Jelas ini sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Fauzan menyebutkan orang yang sahurnya di tengah malam seperti itu pasti akan jatuh kepada berbagai macam kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia akan menahan sebelum waktunya untuk menahan diri. Kesalahan yang kedua, ia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperberat manusia yang seharusnya mulai menahannya itu ketika matahari atau fajar telah menyingsing, akan tetapi ia mulai tahan dari semenjak jam 3 malam karena mau tidak mau orang yang sahur di jam itu akan kembali tidur. Ayyuhal ikhwah, di antara kesalahannya juga dia akan meninggalkan salat subuh berjamaah sehingga pada waktu itu ia lalai dengan tidurnya. Maka dari itu ya akhul Islam, melaksanakan sunnah Rasulullah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah, suri tauladan yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat al-Islam, di antara kesalahannya juga banyak sekali umat Islam, mereka mengganggu kaum muslimin di waktu malam dengan berteriak-teriak di masjid-masjid. Entah apa yang mereka lantunkan, walaupun toh itu membaca Al-Quran, akan tetapi ketika mengganggu orang yang sedang beribadah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat, masing-masing mereka mengeraskan suara bacaannya. Maka Rasulullah bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, ala inna kullakum munajin rabbah, ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd, janganlah sebagian kali kalian mengeraskan, mengganggu temannya yang sedang beribadah. Ayyuhal ikhwah, kesalahan yang jelas ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan klaim katanya dalam rangka untuk meramaikan bulan Ramadan. Naam, meramaikan bulan Ramadan memang diperintahkan oleh syariat, akan tetapi ya akhi, bukan dengan cara mengganggu ibadah orang lain dengan mengeraskan suara-suara di speaker dan yang lainnya. Ummat al-Islam, di antara kesalahannya itu yang berhubungan dengan imsak. Banyak kaum muslimin tertipu di mana mereka menganggap bahwa imsak itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal imsak sama sekali bukan berasal dari Islam, bukan pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diingkari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di zamannya, di mana imsak itu sangat bertentangan dengan hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa suatu ketika bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza kana biyadi ahadikum ka'as, apabila kalian salah seorang dari kalian, idza sami'tumun nida wa fi yadihi ka'sa ka'sun falyaqdi hajatahu au kama qal, apabila salah seorang dari kalian mendengar suara adzan sementara di tangan kalian masih ada gelas, maka hendaklah ia minum, hendaklah ia minum dan selesaikan dulu hajatnya, kemudian setelah itu baru ia pergi ke masjid. Itu adalah merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh pemilik syariat ini. Bagaimana mereka berkata dengan imsak, katanya agar hati-hati. Agar hati-hati jangan sampai ketika kita makan, kemudian ternyata sudah terbit fajar. Jelas ini bertentangan dengan hadis tadi, dan bertentangan pula dengan kaidah syariat yang menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jelas imsak adalah bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan tidak pernah disebutkan dalam kitab madhab manapun juga. Semua itu berasal dari waswas syaitan yang berusaha menggoda manusia agar mereka melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ummatul Islam, itulah sedikit daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, terutama di Indonesia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة. Di antara kesalahan orang yang berpuasa, mereka tidak menjaga dirinya dari berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa mereka. Di antara mereka ada yang asyik dengan gibahnya. Di antara mereka pun ada yang asyik dengan dustanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Rasulullah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Subhanallah, merugi orang seperti ini. Maka dari itu ya akhi, hikmah daripada puasa tiada lain dalam rangka agar kita mampu menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita dari perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kita mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, maka sesungguhnya kita dianjurkan ketika berpuasa banyak-banyak ibadah kepada Allah, dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, dengan banyak-banyak bersedekah dan berinfak, agar kita senantiasa, barangkali kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya akhi, kita masuk dalam sabda Rasulullah, raghima anfum ri'in dakhala syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Semoga hina orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar darinya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur al muslimina fi kulli makan. Allahumma ahzim al mushrikina wal kafarat wal mubtadi'ina ya rabbal alamin. اللهم وفق شباب المسلمين وأرشده لما تحب وترضى. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.